Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan pertolongan, kemudahan, hidayah dan taufik untuk kita mengkaji dan mendalami agama-Nya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengambil dan memetik faedah, peringatan dan pelajaran dari ayat-ayat ataupun hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam, melalui kajian kitab yang menjadi karya dari ulama ahli sunnati wal jamaah, di antara mereka adalah Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Fawaid, kumpulan faedah-faedah. Pada kesempatan malam hari ini kita baca faedah yang berikutnya, faedah yang ketiga, faedatun jalilatun, faedah yang besar, yaitu terambil dari tafsir atau pengertian dari ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat 15. Qaulu ta'ala, firman Allah taala, huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nusur. Huwallazi ja'ala, Allah Subhanahu wa taala yang ja'ala lakumul arda, menjadikan untuk kalian bumi ini dalulan, mudah. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di permukaannya. Sebagian menyebutkan berjalanlah kalian di segenap penjuru-penjurunya, jalan-jalannya. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah oleh kalian dari rezekinya. Wa ilaihi nusur, dan kepada Allah lah kalian bakal kembali. Kata Imam Qayyim rahimahullah mengulas faedah pelajaran dari ayat ini, ahbaro subhanahu annahu ja'alal ardo dalulan munqadatan lil wad'i 'alayha wa khafriha wa sakkiha wal bina'i 'alayha. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasannya Allah Ta'ala menjadikan bumi ini adalah dalulan, mudah, mungkodatan, patuh, ngikut. Untuk apa? Lilwata'i alaiha, untuk dilewati di atasnya. Dilalui, berjalan di atas bumi. Allah jadikan mudah. Wa hafriha, untuk digali. Digali dengan berbagai tujuan, untuk bercocok tanam, untuk diambil kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Wasakiha, dan untuk ditanami. Walbina aliha, dan untuk didirikan bangunan di atasnya. Ini ayat menyebutkan tentang bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Bumi ini, ikhwan jazakumullah, jumhur para ulama menyebutkan bentuknya adalah bulat. Walaupun ada sebagian menyebutkan bulatnya bukan bulat bundar, bundar betul. Nah, maka agak lonjong. Di antaranya bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Jawab Sahih Liman Badala Dinal Masih, beliau menyebutkan ijma, sepakat para ulama, mereka berpendapat bahwasanya bumi ini bulat. Begitu juga yang disebutkan pendapat demikian semisal Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, baik secara ayat Al-Qur'an juga ayat kauniyah ciptaan yang terwujud atau terbukti penelitian, apalagi zaman sekarang orang sudah bisa ke antariksa, naik, bisa melihat bumi itu, dipantau bentuknya kayak apa. Nah, ada satelit bisa motret bumi. Nah, bahkan antum bisa melihat dari HP antum. Ya, manfaatkan satelit. Nampak bahwasanya bumi itu bulat. Dan itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian bumi ini seperti hamparan, seperti tikar. Nah, karena saking besarnya bulatan bumi ini, sementara kita kecil. Barang kalau besar, bulat besar, maka sesuatu yang kecil di atasnya itu melihat seakan-akan datar. Nah, demikianlah kita kalau ke semua penjuru bumi ini, tengok kanan kiri kayaknya datar. Karena besar masalahnya. Nah, yang disebutkan oleh ulama diantaranya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yang menjadi dalil bahwasanya bumi itu bulat diantaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar yukawirul layla alal nahari wa yukawirul nahar alal layl. Allah Ta'ala melilitkan waktu malam pada siang dan melilitkan waktu siang pada malam. Sesuatu yang melilit itu adalah menunjukkan bulat dari sisi bahasa. Dari sisi kenyataan, pergantian siang dan malam itu menunjukkan bumi bulat, di mana sebagian dataran mengalami malam gelap, sebagian mengalami siang terang. Nah, tidak sama. Kalau sekiranya bumi itu datar semuanya, lurus semuanya, tentu akan bareng. Kalau terang-terang semua, kalau gelap-gelap semua, kan begitu. Nah, makanya sebagian daerah ada mengalami siang, sebagian mengalami malam. Matahari muncul, tenggelam, muncul dari arah timur, tenggelam arah barat. Nah, sebagian dataran mengalami siang, sebagian mengalami malam yang kena cahaya matahari. Ini menunjukkan matahari, bumi adalah bulat. Terlebih dibuktikan dengan zaman sekarang. Ketika bumi dikelilingi, maka akan kembali ke asalnya dari arah yang berbeda. Nah, startnya arahnya ke kanan, nanti datang ke situ dari arah yang berlawanan. Kalau sekiranya datar, semuanya datar, maka ketika pergi ke satu arah, maka akan finishnya sesuatu yang terputus, gak akan nyambung. Ternyata ini ketika dilakukan perjalanan dari sebuah titik, ya, dari permukaan bumi dilewati, maka kembali ke asalnya. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan-ilmuwan sekarang, semakin menunjukkan benarnya apa yang disebutkan oleh para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, termasuk kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menjadikan bumi bagi kita. Makanya dikatakan wa ja'ala lakumus arda dulula, mudah untuk dilewati, untuk kita berjalan, tenang kita berjalan di atasnya. Mudah juga untuk ditanami berbagai buah-buahan, berbagai tanaman. Mudah juga untuk digali. Allah tidak bersulit bumi itu. Yang ini tentunya Allah Ta'ala zat yang maha memiliki hikmah. Allah Ta'ala jadikan demikian, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bumi itu nanti kita diberikan barokah, termasuk diberikan dari bumi itu rezeki untuk kita. Maka kata beliau, Allah Ta'ala menghabarkan oleh ayat ini, Allah menjadikan bumi itu dalulan munqadatan, mudah dan patuh. Artinya patuh, ngikut, mau dikelola bagaimana, mau diberlakukan bagaimana. Bumi mudah liwatai alaiha, untuk digunakan berjalan di atas permukaannya, wahafriha menggalinya, wasakia menanaminya, walbina alaiha dan mendirikan bangunan di atasnya. Allah Ta'ala jadikan bumi mustaqarran laha, yakni tenang tidak guncang, karena Allah Ta'ala jadikan pasak-pasak berupa gunung-gunung. Sehingga tidak guncang, seimbang. Walamnya ja'alha mustasmibatan mumtali'atan ala man arada dzalika minha. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan bumi adalah mustas'ibah, suatu yang sulit, yang repot, dan mumtani'ah, yang terhalang bagi orang yang menginginkan demikian. Dari tadi, dari perkara-perkara entah menggalinya, menanaminya, atau membangun di atasnya bangunan, Allah Ta'ala jadikan mudah, bukan sulit, bukan hal yang terhalang. Ini adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa anbaru subhanahu annahu ja'alaha muhadan wa firasan wa basyatan wa qararan wa kifata. Dan Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bumi itu adalah hamparan, seperti rata, seperti tikar, qararan, tetap, enggak guncang, enggak miring kanan kiri, padahal bulat. Antum bisa bayangkan kalau bumi dijadikan oleh Allah Ta'ala enggak mustaqarrah, tenang gitu. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bumi ini kalau secara ilmu perbintangan dia kan bagian dari planet. Iya. Planet. Jadi di bawah ya ruangan kosong-kosong gitu. Nah, tapi kok tenang. Dan tidak berarti ada tali yang mengikatnya. Tidak didapati antara bumi dengan langit yang kita lihat di atas ada sambungan, ada tiang, sehingga langit yang begitu besar tidak jatuh. Antara apa yang langit dengan bumi masih berbagai macam planet, berbagai macam bintang, nah, berbagai macam galaksi, Allah Ta'ala jadikan semuanya dengan teratur. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melihat manusia itu punya proyek, istilahnya sekarang mega proyek misalnya, tingginya bangunannya Masya Allah gitu. Ya. Kemudian atapnya begitu diukir, begitu indahnya dan sebagainya, lampunya dan sebagainya, kita sudah berdecak kagum. Wah, hebatnya ini arsiteknya. Dan itu hebatnya ini tukangnya. Gimana bangunnya? Ada hotel 400 tingkat. Nah, kalau kita kepada manusia aja naruh kagum, memberikan pujian kepada mereka, mengakui mereka hebat, walillahil masalul a'la, mestinya bagi Allah Ta'ala lebih daripada itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu maha mampu. Makanya terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas kita melihatnya, mendapatinya, tidak bisa kita pungkiri, itu terdapat ayat inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu terdapat ayat, bukti-bukti, tanda kebesaran dan kekuasaannya Allah bagi orang-orang yang berakal. alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan bumi seperti hamparan tikar rantau. Sehingga kita mau berjalan dengan kaki, mau berjalan dengan kendaraan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan di dengan kapal. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran memang untuk kita mengambil, memetik faedah. Kita mengambil pelajaran. Ada yang perkara yang mesti kita tetapkan, kita imani, bahkan itu menjadi sebab semakin kita dekatnya dengan Allah, semakin kita mengagungkan Allah, semakin kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian ayat-ayat kauniyah disebutkan oleh Allah tentang langit, tentang udara, tentang bumi, tentang laut, disebutkan di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Para pelaut itu kalau mengkaji tentang ayat-ayat laut, mereka semestinya hatinya itu orang yang termasuk orang-orang yang semakin merasa dekat dengan Allah. Tetapi kok anehnya orang-orang pelaut, apalagi yang mereka di berlayar dengan kapal berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan, malah mereka kalau turun ke daratan jago-jago maksiat. Kenapa? Karena mereka enggak mengkaji tentang ayat-ayat laut. Mereka langsung berhadapan dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tersentuh hati mereka dengan ayat-ayatnya Allah yang mereka tidak bisa pungkiri, bahkan mereka mendapatinya secara langsung. Bagaimana mereka merasa hilang hatinya, enggak ada. Ini sudah pasrah kalau ketika berhadapan dengan ombak yang seakan-akan menggunung, menelan mereka. Wa idza ghasiyahu mawjun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka mendapati ombak yang menggunung itu seakan menelan mereka, mereka sudah secara fitrahnya dan ada yang disebut saat itu meskipun kecuali Allah. Sejahat-jahatnya orang atau orang-orang musyrik yang punya sesembahan-sembahan selain Allah, mereka enggak menyebut sesembahan-sembahan mereka. Fitrahnya yang ada waktu itu nyebutnya Allah. Ya Allah, mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Enggak ingat kepada sekutu-sekutu yang mereka sembah itu, tuhan-tuhan selain Allah. Kepasrahannya memunculkan fitrahnya, sanubarinya yang paling dalam, hati yang paling dalam bahwasanya mengakui Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang bisa menolong. Namun ketika diselamatkan lagi oleh Allah sampai daratan, lupa lagi kepada Allah.